Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, masih kita di pembahasan tentang keimanan kepada kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, serta mubayanahnya, yakni terlepasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh makhluknya. Kita sudah membaca 6 poin yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah yang menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah disinggung di awal pembahasan ini bahwa perkara keimanan akan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya ini telah ditunjukkan dari Al-Kitab, demikian pula dari As-Sunnah, demikian pula dari yani ijma salaful ummah, dalil ijma, demikian pula secara akal dan secara fitrah manusia di atas keyakinan bahwa Rabb mereka berada di atas mereka. Oleh karenanya, jika kita melihat keadaan manusia, ya, selagi fitrahnya belum dirusak, hatta mereka yang dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka ketika berdoa dengan keyakinan mereka, mereka mengangkat tangan-tangan mereka meyakini bahwa yang mereka minta Rob mereka berada di atas mereka. Sampai dirusaknya fitrah-fitrah tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran yang bersumber dari ilmu kalam, filsafat, yang tidaklah akidah umat ini rusak, ya, kecuali setelah dimasukkannya ilmu kalam di tengah umat ini untuk mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun dalil secara akal yang disebutkan para ulama yang menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, diterangkan oleh mereka, antaranya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Mulhaq, kalam beliau yang disertakan dalam salah satu karya dari Al-Allamah Hamud At-Tuwaijiri, Isbat Sifat Uluwillah. Beliau menyatakan bahwa secara akal al-ulu adalah sifatul kamal, bahwa sifat tinggi ini sifat kamal, sifat sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-mathal, yani al-wasf al-a'la, ya, sifat-sifat yang tertinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah disifati kecuali dengan sifat sempurna. Al-ulu, kemahatinggian, ini merupakan sifat, ya, di antara sifat-sifat yang sempurna. Oleh karena itu, kita mendapati, ya, manusia dengan akal-akal mereka menempatkan sesuatu yang mulia, ya, di atas. Ini secara akal demikian. Kemudian beliau nyatakan, sedangkan as-sufl, yakni rendah, ya, itu merupakan sifat naqs, ya, sifat yang kurang. Sifat yang kurang, dan ini perkara yang tidak pantas untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, jadi akal yang manapun, akal-akal yang lurus mesti akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, disifati dengan sifat ulu, sifat di atas. Oleh karenanya, ya, kita mendapati dalam sejarah keyakinan kalamiyah, ilmu kalam, bahwa mereka, ya, tokoh-tokoh dari ilmu kalam ini justru, ya, di akhir hayat mereka, mereka menyesali tentang apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidupnya. Dan mereka kembali, ya, merujuk kepada akidah as-salafus salih, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, contoh misalnya dalam hal ini, ya, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya, yang beliau meninggalkan, ya, akidah yang dianut oleh kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Al-Imam Abu Hasan. Dan beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga semestinya mereka yang menyatakan diri sebagai Asy'ari, pengikut, ya, Al-Imam Abu Hasan, mestinya juga kembali kepada akidah para sahabat, akidah Salafus Salih. Karena akidah Asy'ariyah itu sendiri telah ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, mungkin, ya, sebagai yang disebutkan para ulama, bahwa akidah Asy'ariyah ini lebih pas untuk disifati dengan akidah Kullabiyah. Ya, karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya, yang dinisbatkan akidah ini kepada beliau, beliau sudah meninggalkannya. Demikian pula tokoh yang lain termasuk yang masyhur di tengah kaum muslimin di negeri kita, yang dijuluki oleh mereka Imam Al-Ghazali. Ya, Abu Hamid Al-Ghazali meninggalkan, ya, ilmu kalam dan kembali kepada akidah Salafus Salih, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara fitrah, dalil secara fitrah, ya, telah disinggung sebelumnya bahwa maksud secara fitrah yakni tidak butuh, ya, seseorang untuk diajari. Ya. Di mana siapapun yang fitrahnya masih selamat, belum dirusak oleh akidah yang merusak ini, ya, akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, ya, di atasnya. Sebagai contoh misalnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kisah jariyah yang dimiliki oleh sahabat Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami, di mana, ya, budak wanita ini kesehariannya adalah menggembala kambing. Ya, bukan santriwati TN. Ya, penggembala kambing. Ketika satu hari kambing yang digembalakannya, ya, ternyata diterkam serigala, Muawiyah ibn al-Hakam, ya, beliau marah sampai menampar budak wanitanya tersebut, kemudian setelah itu menyesal dan beliau menginginkan untuk membebaskan, memerdekakan budak wanitanya tersebut, sampai kemudian meminta bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta untuk didatangkan budak wanita tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menguji keimanannya. Nah, termasuk di antara syarat dibebaskannya, ya, budak adalah dalam keadaan Islam. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menanyai dengan pertanyaan, "Aina Allah?" Allah di mana? Ada sebagian ulama termasuk di antaranya Syekh Muhammad Aman Al-Jami, beliau menyatakan bahwa pertanyaan "Aina Allah?" ini pertanyaan yang sebagian mereka yang belajar ilmu kalam, ya, termasuk yang diajarkan di universitas-universitas Islam, ya, itu perkara yang sangat di sisi mereka, ya, sangat mungkar. Bersamaan kita ketahui dalam hadis yang sahih ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan tersebut, Allah di mana? Artinya sadar atau tidak sadar mereka mengingkari, ya, sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, telah melakukannya. Dan Nabi menanyakan ini untuk menguji keimanan, kebenaran keimanan seorang. Maka dengan fitrahnya, jariyah tadi, budak wanita tadi, dia menjawab, "Fis sama." Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Dia tidak diajari. Sehari-harinya, dia menggembala kambing. Namun dengan fitrahnya, dia menjawab, "Fis sama," di atas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? Maka dijawab oleh budak wanita tadi, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah utusan Allah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'tikhaf fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini karena sungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dia seorang yang beriman dengan jawabannya tadi, menunjukkan sekali lagi bahwa pernyataan dari budak wanita tadi menunjukkan keimanannya, ya, dan ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa taala, ya, di atas seluruh makhluknya. Baik, ini dalil, ya, secara fitrah, ya, ditunjukkan dalam hadis ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita mendapati hatta anak-anak kecil jika ditanya Allah di mana, ya, tanpa perlu mengajari, mereka menyatakan di atas. Dan demikian pula, ya, dari dalil yang lainnya termasuk dalam hal ini ketika, ya, kita mungkin sering mendengar, ya, para mubalig dalam momen ihtifal yang itu sebetulnya tidak disyariatkan, ya, yakni perayaan Isra Mi'raj, ya. Bagian muslimin biasa mengadakan ini. Dan biasanya, ya, para mubaliknya kan cerita tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tersebut. Di mana mereka para mubaliknya dengan fasih, ya, menceritakan, ya, perjalanan Nabi dari Makkah, ya, ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu di Mi'raj kan, hingga, ya, melewati langit yang tertinggi, ya, sampai di apa yang disilakan Sidratul Muntaha. Saya mendengar, ya, suara pena pencatat amalan, ya, yang dipegang para malaikat. Kemudian mendapatkan perintah langsung dari Allah tanpa perantara, perintah salat. Ini diceritakan dengan fasih. Namun kalau ditanya, di mana Allah? Mereka yang cerita dengan fasih ini bingung. Demikian juga yang dilakukan oleh sebagian mereka, sadar atau tidak sadar, yang sesungguhnya mereka tidak bisa untuk mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Ini acara yang sering disilakan oleh mereka. Ini acara doa bersama dengan judul mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit. Artinya dengan ini, sadar atau tidak sadar, mereka yang bingung, ya, disebabkan keyakinan ilmu kalam yang menyimpang tersebut tetap tidak bisa mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kenapa acara mereka diacari dengan mengetuk pintu langit? Kok enggak mengetuk pintu bumi? Itu semua yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Saya ingat sekali lagi bahwa dalil-dalil tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang sangat banyak, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa telah datang dalil yang bahkan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak akan ada orang yang mampu untuk mengingkari dalil-dalil tersebut. Tayyib, Allahu ta'ala alam. InsyaAllah untuk pembahasan istiwa kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.